Berita bisnis, kemarin Kwi Kian Gi telah menjelaskan salah satu poin dari tajuk platform Presiden 2014 di bidang ekonomi. Menurutnya, Presiden terpilih pada pemilu mendatang harus bisa memecahkan problem dualistik ekonomi di tanah air yang telah disinyalir oleh Profesor Buke asal Belanda sejak tahun 1930. Problem itu telah menciptakan kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan antara masyarakat di level atas dan di level bawah yang semakin parah. Ia menambahkan, salah satu negara berteknologi tinggi yang berhasil mengentaskan masalah dualistik ekonomi adalah Jerman. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, mengapa perusahaan berteknologi tinggi di Jerman mampu menciptakan trickle-down effect antara level atas dan bawahnya? Oleh karena, entah bagaimana, memang orang Jerman itu kegemarannya teknik kan. Jadi karakteristik kemampuannya itu pada bidang teknik ya. Itu adalah yang trickle-down effect, atau sekaligus pull effect sebenarnya, karena dia tidak mau membangun sendiri. Kalau pabrik-pabrik yang besar itu mau membangun sendiri, ya bisa saja. Nah, di sini dilakukan. Bisa Bapak jelaskan apa maksud Bapak? Hampir pabrik yang besar, sebanyak mungkin membangun perusahaan-perusahaan yang akan menyuplai kepada induknya, gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang membutuhkan packing besar, dia membuat percetakan sendiri yang packing. Dengan demikian lalu semua dari hulu sampai hilir dikuasai semua gitu. Nah hal itu ketika Pak Mitro menulis buku studi pembangunan itu yang digambarkan masih sama. Nah kalau kita amati dengan cermat sekarang ini masih sama tapi lebih dahsyat. Mengapa? Karena teknologi zaman sekarang jauh lebih maju dari dulu. Sehingga pabrik-pabrik itu kalau kita lihat di dalamnya, itu sudah banyak yang otomatik. Nah, tapi kalau ada tamu yang masuk, selalu dipertontonkan hanya pengepakan pekerjaan sederhana yang labor intensif seolah-olah. Nah, itu yang migrasi. Orang-orang desa yang pergi ke kota karena mau ikut mendapat pendapatan lebih baik dalam industrialisasi, sebetulnya sangat sangat rendah, upahnya itu sangat rendah dengan cara demikian. Jadi tidak ada. Nah kemudian yang bukti lagi adalah bahwa kalau suatu negara diliberalkan dalam arti pemerintah hanya membatasi diri untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum. Yang lain-lain diserahkan kepada swasta. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.